Seminar Parenting Dahsyat. Seminar Parenting Dahsyat. Pendengar RDS, ikuti Seminar Parenting Dahsyat bersama Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Hari ini banyak ibu-ibu yang bangga menjadi ibu semata-mata karena dialah yang mengandung dan bukan tetangganya. Itu saja. Yang nyusui juga bukan dia, tapi juga bukan ibu susu. Ustadz Muhammad Fauzil Azim adalah seorang pemerhati pendidikan, seorang psikolog, dan juga seorang penulis buku. Nah, saudara-saudara, tujuannya sekolah itu apa sih? Ini berlaku baik bagi orang tua maupun guru. Karena hari ini banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak mengingat pada tujuannya sekolah itu ada, melainkan justru hanya berlaku sebagai mirip-mirip lembaga bimbingan belajar, yakni mengajarkan kemampuan kognitif semata-mata dan bukan yang lain. Ikuti Seminar Parenting Dahsyat, menjaga fitrah anak dari pengaruh buruk pendidikan yang tidak islami. Seminar diadakan pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2012, jam 9 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Masjid Fatimah, Jalan Dr. Ajiman nomor 193 Solo. Kontribusi Rp50.000. Dan bagi Anda 100 pendaftar pertama akan mendapatkan diskon 10%. Kenapa? Setiap hari urusannya dari awal tahun ajaran baru adalah menyiapkan anak bisa sukses ujian. Dapatkan segera tiketnya di RDS FM Solo. Telepon 732321. Gaza Media Solo 081-2153-7768. Anda juga bisa mendapatkannya di Arafah Syariah Square. Jagalah fitrah anak Anda dari pengaruh buruk pendidikan yang tidak islami dan cari ilmunya dalam Seminar Parenting Dahsyat bersama Ustadz Muhammad Fauzil Azim. Acara ini diselenggarakan oleh RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.